الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة Amma ba'd, alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ayat ke-8 dan ke-9. Ya. Ayat ke-9 sudah selesai. Sudah ya. Masuk ayat ke-10 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Kita terjemahkan sedikit-sedikit ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kaum mukminah, para wanita yang beriman, muhajirat ya, yang zahirnya mereka itu berhijrah. Mereka datang ke Madinah, Darul Hijrah, negeri Hijrah. Famtahinuhun, maka ujilah mereka, teslah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah yang lebih tahu akan keimanan mereka, benar atau tidak, jujur atau tidak. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat, kalau atau maka jika kalian mengetahui mereka itu benar-benar wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir lagi. Lahunna hillul lahum, tidaklah mereka para wanita itu yang telah beriman, hillul lahum, halal bagi mereka al-kuffar. Walahum yahilluna lahun, tidak pula mereka al-kuffar halal bagi mereka para wanita mukmin. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka al-kuffar ma anfaqu, apa yang dulu mereka telah nafkahkan, kembalikan mahar mereka. Ya, istri-istri mereka yang kemudian berislam, hijrah, lari dari keluarganya, kemudian berhijrah ke Madinah, jangan kembalikan ke sana, tapi kembalikan maharnya, mahar suami mereka. Dengan syarat tadi apa? Fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Jika kalian sudah tes, sudah tahu mereka memang muslimah, beriman, jangan kembalikan, tapi kembalikan mahar mereka yang sudah mereka dulu berikan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, dan tidak mengapa atas kalian untuk kalian menikahi mereka. Halal, boleh kalian mukminin, sesama muslimin, boleh kalian menikahi mereka, para wanita yang berhijrah ini. Syaratnya jangan kemudian asal seperti halnya ya musuh-musuh Islam menyikapi para apa yang mereka jajah atau yang mereka temukan atau yang lemah. Ini wanita enggak ada pelindungnya, tetapi tetap idza ataitumuhunna ujurahun, dengan syarat-syarat nikah, di antaranya atau yang disebutkan jika kalian memberikan mahar mereka. Dan masalah mahar ya wajib jelas ya, tapi apakah itu syarat atau tidak, ada khilaf di antara ulama tentang masalah ya, ini dalam hal di antara fuqaha. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kalian mempertahankan atau berpegangan dengan tali akad ya, kawafir, para wanita kafir, kafir. Isom jamak dari ismah. Jangan kalian berpegang erat dengan yaitu penjagaan orang atau tali akad orang-orang kafir. Jangan kalian mempertahankan. Ya. Dan termasuk diantaranya wanita musyrikah. Jika ada pada kalian wanita musyrikah, tapi nanti berbeda halnya dengan ahlul kitab, wanita musyrikah, maka jangan kalian pertahankan. Wala tumsiku bi ismil kafir, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan mintalah apa yang dulu pernah kalian nafkahkan, yaitu jika kalian memisahkan mereka, minta kembali mahar kalian. Was'al wal yas'alu ma anfaqu. Dan tidaklah mereka pula, mereka yang ditinggal oleh istri-istrinya, ya, maka mereka boleh meminta mahar-mahar mereka. Adil. Ya. Kaum muslimin tidak menikahi orang wanita ini, berikan mahar. Dan suami-suami mereka yang dulu dikembalikan maharnya. Tidak kemudian tidak ada mahar, tidak ada istri kembali. Ya. Tidak juga. Istri tidak bisa kembali karena telah berislam. Ya. Tidak dikembalikan kepada al-kuffar, tetapi mahar mereka dikembalikan. Dan begitu pula muslimin, ya, ketika istrinya kemudian murtad waliyadu billah atau musyrikah, dan kemudian dia pergi ke sana kuffar, maka boleh berhak dia meminta was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqtum, meminta apa yang telah diinfakkan. Dan ini nanti akan kita bahas pembahasan awal turunnya ayat ini. Zalikum hukumullah, itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Dan Allah dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya. Semestinya ayat 11 dan seterusnya juga bersambung berkaitan pembahasan tema, ya. Namun kita bahas satu ayat dulu. Jikalau selesai nanti kita lanjutkan. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Lamma kana sulhul Hudaybiyah salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyriki. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana muslimin mau berumrah masuk ke Madinah dan dicegat, dihalangi, dan muslimin sudah bersikukuh ingin maju, dan akhirnya terjadi perundingan, ya, boleh umrah tapi tahun depan, jangan sekarang, ya. Dan dengan syarat tidak membawa senjata berat, ya, kecuali pisau kecil untuk, dan seterusnya dari syarat-syarat. Kemudian terjadi, ya, gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh saling menyerang dan seterusnya, mengganggu pihak lain, sekutu lain. Terjadi perjanjian Hudaybiyah sehingga dakwah tersebar, orang berbondong-bondong banyak masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sudah mulai sejak perjanjian Hudaybiyah mulai, sampai sebagian mengatakan inna fatahna laka fathan mubina, menurut pendapat sebagian sahabat, saya ingat saya Jabir, itu sulh Hudaybiyah, ya, sebelum Fathu Makkah. Ala kullin, bagaimanapun terjadi perjanjian Hudaybiyah, di saat itu salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin. Nabi berunding mengadakan kesepakatan perjanjian damai dengan musyrikin, ala anna man ja'a minhum ilal muslimina muslima. Yang diantara isi perjanjian tersebut, bahwa barang siapa yang datang, ya, dari mereka musyrikin, ya, kepada muslimin sebagai musliman, sebagai seorang muslim, annahu yaruddu atau annahu yuraddu ilal musyrikin, maka wajib dikembalikan kepada musyrikin. Tapi tidak sebaliknya. Itu kan yang poin ini yang membuat Rasul Umar merasa ini ada ketimpangan. Kalau ada musyrikin, ya, masuk Islam kemudian datang ke Madinah, suruh kembalikan. Ini perjanjian mereka. Tapi kalau ada muslimin, ya, balik ke agamanya, murtad, pergi ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Dan Nabi menuruti itu, ya. Dan itu dengan cara pandang yang dalam, ya. Karena muslimin, ya, murtad itu, ya, sangat jarang, dan kalau tidak betul-betul, makanya disebutkan ketika ditanya Abu Sufyan, apakah ada dari pengikutnya yang keluar dari agamanya syukhtatan min dinih karena marah akan agamanya, tidak ada. Betul-betul seorang muslim yang sudah tahu si agamanya, sehingga kalaupun murtad dia milih ke sana ya sudah. Tetapi mereka yang di sana masuk kepada Islam disuruh mengembalikan, dan ini dengan perjanjian dalam rangka maslahat yang lebih besar saat itu, maka Nabi menyetujui. Meskipun akhirnya apa? Sebagian sahabat akhirnya karena tidak boleh di Madinah suruh mengembalikan. Mereka ketika perjalanan kembali, masa kita kembali ke Mekah? Akhirnya bikin tempat sendiri di pinggiran pantai. Yang bikin sendiri, akhirnya berkumpul-berkumpul, ada suatu tempat di sana. Akhirnya mereka yang masuk Islam pergi hijrah ke Madinah. Madinah berpasang, kami gak tahu, sudah kami kembalikan. Ternyata mereka ke tempat lain, ya, tidak kembali ke Mekah. Dan ini kemudian mereka berjumlah banyak, kemudian beberapa yang lewat dari mereka, Abu Harbi pun juga merasa justru menjadi ganjelan, akhirnya pun mereka biarkan. Terlepas dari hal ini, maka itu asal diantara salah satu poin perjanjian Hudaybiyah. Ya, kalau ada dari orang Mekah musyrikin datang ke Madinah sebagai seorang muslim, harus dikembalikan. Wa kana hadha lafdhan 'amman mutlaqah. Tapi isi perjanjian itu kata-katanya, lafadznya umum, mutlak. Ya dakhulu fi 'umumihi an-nisa' wa ar-rijal, mencakup laki-laki maupun wanita. Fa amma ar-rijal, adapun dan ini pendapat Syekh Sa'di. Terjadi silang pendapat di antara ulama litasin, nanti akan kita jelaskan. Beliau menganggap perjanjian Hudaybiyah itu umum, mencakup laki-laki dan wanita. Ya. Fa amar rijal fa inna Allah lam yanha rasulahu sallallahu alaihi wasallam an raddihim ila al kuffar. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang rasulnya untuk mengembalikan mereka kepada kuffar. Wafa'an bisyarat, dalam rangka menepati syarat perjanjian. Suruh kembalikan, kembalikan. Wa takmiman lisulh, dan sebagai penyempurnaan, ya, bagi perjanjian. Alladhi huwa min akbaril masalih, yang itu menjadi suatu kemaslahatan terbesar. Kalaupun kembali mereka, kan perjanjiannya kan tidak boleh mengganggu, ya, tidak kencang saja, tidak boleh mengganggu, tidak boleh di apa-apakan, ya, kembalikan, kembalikan. Ya. Wa amman nisa, adapun para wanita. Falamma kana radduhunna fihi mafasid kathirah. Adapun para wanita, ketika dikembalikan maka padanya terdapat mafsadah yang banyak. Amaral mu'minina idza ja'u, maka Allah memerintahkan kaum mukminin jika datang kepada mereka al mu'minat muhajirat, kaum mukminah yang berhijrah ke mereka. Wa syakku fi sidqi imanihim, dan mereka ragu-ragu akan kejujuran keimanan para wanita ini. An yamtahinuhunna, agar mereka menguji para wanita tersebut. Wa yaktabiruhunna, mengetes mereka. Bima yadhharu bihi min sidqihin, bima yadhhar bihi, yang menjadikan dengan sebab imtihan dan ikhtibar tersebut yadhhar, nampak sidqihim, kejujuran mereka. Min iman mughallabah wa ghairiha, atau min aiman mughallabah wa ghairiha, dari sumpah berat dan selainnya, dengan berupa sumpah berat, ya, disumpahi atau yang selainnya yang mengetahui kejujuran mereka. Fainahu yuhtamalu an yakuna imanuha ghairu shadiq, karena ada kemungkinan, ya, keimanan dia itu belum jujur, ya, tapi hanya pura-pura. Bal raghbatan fi zaujin aw baladin aw ghairi dhalika min al maqasidid dunyawiyyah, bahkan ada kemungkinan wanita itu datang hanya karena ingin mencari suami, minta dengan alasan ingin minta ditolong, ingin berhijrah, kemudian mencari suami, atau baladin, atau mencari tempat tinggal, dia enggak punya tempat, mencari negeri, siapa yang bisa menikahinya, menyediakan tempat tinggal karena dia berhijrah, akhirnya demikian. Aw ghairi dzalik, atau selain itu dari tujuan-tujuan duniawiyah, hanya cari suami, hanya cari tempat tinggal, seperti itu. Tapi menampakkan seakan mukminah berhijrah. Fa in kunna bihadzal wasf, maka ketika seperti itu sifat wanita yang berhijrah, ta'ayyana radduhunna, maka ta'ayyana radduhunna, menjadi wajib mengembalikan mereka, wafa'an bisyarat, dalam rangka memenuhi syarat perjanjian, min ghairi husuli mafsadah, tanpa adanya mafsadat, karena dia bagian dari mereka, ya, dia musyrika, cuman berpura-pura, ya. Maka kembalikan ke mereka. Tetapi wa inim tahanuhunna fawajadna atau fawujidna sadiqat, tetapi apabila mereka diuji, ya, dan dijumpai pada mereka jujur, mereka ini para wanita yang sadiqat, jujur keimanannya, au alimu dzalika minhunna min ghairi imtihan, atau sekalipun diketahui kejujuran iman mereka, keislaman mereka meski tanpa ujian, fala yarji'uhunna ila kufar, maka tidak boleh mereka muslimin mengembalikan para wanita tersebut yang telah berhijrah kembali kepada kufar. Kemudian disebut lahunna halal lahum wa lahum yahilluna lahun. Ya, tidaklah mereka itu halal bagi mereka dan mereka tidak halal bagi mereka. Ya, ini mereka kufar tidak halal, atau para wanita muslimah muhajirah tidak halal bagi kufar, dan sebaliknya kufar tidak halal bagi para wanita ini. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang lahunna halal lahum dan seterusnya, tadi apa yang disebutkan Syekh Sa'adillah Ta'ala mendapat yang cukup kuat. Beliau sebutkan bahwa isi perjanjian Hudaybiyah itu umum, laki-laki dan wanita semuanya masuk, laki-laki kembalikan, dan demikian pula para wanita, asal tidak atau asal diketahui dia bukan muslimah, ya, datang menampakkan berhijrah namun diketahui ternyata kedustaannya atau yang lainnya, maka ikut masuk dikembalikan. Adapun diketahui oleh muslimin dia betul-betul muslimah, jujur berhijrah, maka dilarang muslimin untuk mengembalikan mereka ke al-kuffar. Ya. Jadi itu ringkasnya daripada hal ini. Dan sebagian ulama ada yang menganggap, jadi ini dibahasakan bahwasanya as-sunnah ataupun ayat di sini mengkhususkan as-sunnah. Dan ini menjadi dalil bagi sebagian orang yang mengingkari hal tersebut. Seringnya itu kan sunnah mengkhususkan, mentaksis keumuman ayat. Ayatnya umum, aqimus sholat, wa'atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Tegakkan sholat seperti apa? Berapa kali sehari? Berapa rakaat? Sholat subuh, zuhur? Waktunya jam berapa? Ada berapa tasyahud? Al-Fatihahnya dibaca rakaat keberapa atau tiap rakaat? Dibaca Al-Fatihah saat rukuk, saat sujud, atau saat berdiri? Ini semua dikhususkan, dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sunnah. Tapi dalam ayat ya ada semua. Surat Al-Fatihah ada di Al-Quran, tapi untuk apa? Dibaca saat sholat, di mana? Gak ada. Kemudian sholat lima waktu, ya, ada isyaratnya memang, tapi secara detail, ya, khamsu sholawat dengan lafaz seperti itu, ya, tidak ada dalam 30 juz Al-Quran, ya. Ada isyarat-isyarat. Kemudian juga aqimus sholat, tegakkan sholat seperti apa, dikhususkan dalam sunnah. Karena saking seringnya ayat-ayat yang umum dikhususkan, dijelaskan dengan rinci dalam sunnah hadis-hadis yang sahih, maka sebagian ulama sampai mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah, ya, minas sunnati ila al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah kepada Al-Qur'an. Dan ini, ya, bukan sama sekali dalam bab penghinaan terhadap Al-Quran. Mereka semua para ulama, orang-orang yang sangat mengagungkan kitabullah Al-Quran. Khairul huda, atau disebut waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah, firman Allah. Tidak diragukan, mutawatir dan Al-Quran jelas. Ya. Adapun hadis ada yang sahih, dhaif, ada yang hasan. Adapun Al-Quran mutawatir dan jelas. Tetapi dari sisi syumuli, dari sisi apa? Atau mungkin perincian detail, maka sunnah itu yang banyak menjelaskan dengan detail tiap-tiap ibadah, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim seringnya berupa umum, ya. Perintah salat, perintah zakat dan seterusnya. Demikian pula zakat, ya. Rubul usyur, seperempat puluhnya, 2,5%, dari mana? Di Al-Qur'an tidak adanya atuz zakat, tegakkan zakat, dan begitu yang seterusnya. Ada beberapa memang yang dirinci seperti hukum-hukum warisan, ya, hukum-hukum warisan, kapan suami dapat setengah, kapan dapat seperempat, kapan istri seperempat, kapan seperdelapan, kapan ibu dapat sepertiga, kapan seperenam, dan seterusnya dijelaskan dengan detail. Dan Allah paling tahu maslahatnya. Karena orang kadang ribut warisan, nilo Al-Qur'an. Diterima semua. Ya. Al-Qur'an Karim. Ada beberapa perincian. Tapi keumuman ayat-ayat dalam terkait dengan merinci, menjelaskan peribadatan, umum global sifatnya. Dirinci dalam as-sunnah. Nah, karena seringnya seperti itu, sementara apakah kemudian bisa dibalik? Di sana ada sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya umum, tapi dirinci dalam ayat. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama, ta'ala, ya, kalau nggak salah Ibnu Katsir, ya, di antara ulama mufassirin, iya Ibnu Katsir, ya, beliau menyebutkan bahwasanya al-hadis riwayat berdasarkan riwayat ini seperti yang Syekh Sa'd dirajihkan. Dalam sunnah itu umum, perjanjian Hudaybiyah terjadi, dikisahkan oleh sahabat perjanjiannya, dan bahwasanya kalau ada muslimin datang ke Madinah suruh membalikan ke Mekah, itu umum dan dikhususkan dengan ayat ini. Maka berdasarkan riwayat ini, dan itu juga apa yang dinukilkan dari Urwah bin Zubair, Ad-Dahhak, ya, Az-Zuhri, Suddi dan yang lain, berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka ayat ini menjadi mukhassisah lis sunnah, sunnahnya umum, ya, dan dikhususkan dengan ayat. Wahada min ahsani amtilah zalik, dan ini termasuk contoh permisalan yang paling baik dalam masalah ini, ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu wa ala tariqati ba'di salaf nasikhah, ya. Fain Allah azza wa jalla amara ibadahu al-mu'minin idza ja'ahumun nisaa' muhajirat ayyam tahinuhunna fain alimuhunna mu'minat fala yarji'uhunna ila al-kuffar lahunna hilallahum balahum yahilluna lahum. Ini riwayat yang kedua. Ada sebagian salafi yang menjadikan ini nasikh, yakni menghapus ayat ini, menghapus apa yang datang dalam sunnah perjanjian Hudaybiyah, yakni khusus menghapus tidak semua perjanjian, tapi khusus terkait dengan wanita mukminah. Ya. Jadi di situ dihapus. Ya. Sebagian menganggap ini mukhassisah, sebagian menganggap ini nasikhah. Ya. Ayat Al-Quran mansukh daripada as-sunnah. Dan di sana ada sebagian riwayat disebutkan oleh apa namanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ta'ala, bahwasanya di antara isi perjanjian Hudaybiyah yang sebagaimana disebutkan di sebagian hadis, ala alla ya'tika minna rajulun illa radattahu ilaina. Ya. Bagi riwayat, dalam riwayat lain, ala annahu la ya'tika minna ahadun illa radattahu ilaina. Nah, ini bermasalahnya. Menurut riwayat yang ala alla ya'tika minna rajulun, agar tidak datang kepadamu seorang lelaki pun ke Madinah kecuali harus engkau kembalikan kepada kami ke Mekah. Saat itu Mekah belum berislam, belum ditaklukkan, belum Fathu Mekah. Jadi kalau ada seorang laki yang disebut ala ya'tika minna rajulun, salah satu riwayat. Nah, maka ini pendapat yang ketiga yang mengatakan memang ini bukan memansuh, bukan mengkhususkan, tapi memang pada asalnya perjanjian Hudaybiyah membahas para lelaki, para wanita memang gak masuk, sehingga ini tidak dianggap menjadi perjanjian atau yang selainnya. Walakulin, kalaupun ini demikian mengkhususkan, kalau itu perintah Allah, maka ya tentunya itu adalah sebesar-besar perintah dan syariat yang tidak dijaga. Ada pun riwayat yang lain disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ala annahu la ya'tika minna ahadun, sifatnya umum, agar jangan ada seorang pun yang datang kepadamu, eh Muhammad, illa radattahu ilaina, kecuali harus engkau kembalikan kepada kami. Ahadun, siapapun, mau laki mau wanita, kembalikan. Ini kemudian beliau menyebutkan beberapa ya sanad dan nukilan dari Ibnu Jarir At-Tabari terkait dengan permasalahan ini. Ya. Taib, ala kullin, bagaimanapun tadi intinya adalah ketika ada wanita datang dan diketahui mukminah, maka tidak boleh dikembalikan lagi kepada mereka. Lalu kenapa disebutkan lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun? Ini kata Allah. Karena tidak boleh dikembalikan karena mereka sudah tidak halal. Suami, sang suami dengan si istri dengan si suami. Jangan kembalikan kepada mereka. Demikian wali. Nah, disebutkan dan ada mafsadah yang besar, wanita lemah, nanti dikembalikan ke sana bisa terjadi apa-apa atau bahkan bisa lagi dia dipaksa dan tidak kuat dan menjadi murtad kembali. Dan beberapa hal yang lain. Dan para wanita enggak mungkin seperti para sahabat yang laki-laki kemudian menyempal cari tempat sendiri kemudian bikin camp di sana, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Tapi kalau laki-laki ngumpul di sana, bikin tenda, ngumpul lagi 2 orang, 3 orang. Tapi kalau para wanita, ini ordatan lil apa? Intihak kal hurumat, berpotensi untuk dilanggar kehormatannya, diganggu, diperkosa atau yang lainnya. Sehingga dikembalikan ke sana ya madarat, dibiarkan nanti juga kemana-mana, maka ditahan di sini kalau memang jelas-jelas mukmin. Kenapa lahunna hilul lahum, tidak halal mereka untuk mereka, walahum yahilluna lahum. Disebutkan sebagian ulama kalimat yang pertama lahunna hilul lahum itu masa dulu. Ya di yang sebelumnya lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahum, dan untuk berikutnya dikembalikan. Ya. Kemarin mereka ketika sudah ini mereka tidak halal ketika ini bermuslimah. Kemudian ketika mau kembali bahkan menikahinya pun lagi atau dikembalikan lagi pun tidak halal. Jadi lahunna hilul lahum ini fi ma madha. Lahunna hilul lahum. Wa lahum yahilluna lahun, dan mereka juga tidak bisa kembali halal, dihalalkan untuk mereka. Selain juga menyebutkan jenis ya hunna, para wanita itu muslimah muhajirah, tidak lagi halal atau tidak halal bagi mereka, tidak pula kufar kepada mereka. Fa hadhi mafsadah kabirah fi raddihinna ra'aha syari' wa ra'a aidan al-wafa bi syar. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, ya, pada perkara ini terdapat mafsadah yang besar. Ya, ini dalam mengembalikan para wanita yang sudah berislam, beriman, berhijrah, dikembalikan bisa membahayakan mereka, bahaya yang besar. Yang ini ra'ah syari', yang mana mafsadah tersebut dijaga, jangan sampai terjadi oleh pembuat syariat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian Allah menjaga yaitu penepatan janji, karena pada asalnya muslimin sifat mereka, sifat mukmin menepati janji. Ya. Selama tidak ada penghalang, mereka khianat, maka tidak ada lagi kewajiban menepati janji karena mereka khianat atau halal yang lain penghalang-penghalang. Tapi pada asalnya adalah menepati janji. Nah, tapi ketika ada madarat yang lebih besar, apa yang disebutkan tadi, maka la darar wa la dirar. Para wanita ini contoh. Bi an yu'tu al-kuffar azwajahunna ma anfaqu alaihinna minal mahar wa tawabi'ahu iwadan anhunna. Dengan cara apa kemudian menepati janji itu? Dengan mereka yaitu bi an yu'tul kuffar azwajahunna ma anfaqu alaihinna, ya. Bi an yu'tul kuffara, ya. Di mana ya ma anfaqu alaihinna, mereka kembalikan mahar-mahar para suami ini. Wa tawabi'ahu, dan juga para penyertanya, pengikutnya ganti. Iwadan anhunna, sebagai ganti dari para wanita ini. Yang penting para wanita ini tidak boleh kembali ke sana. Adapun apa yang telah dia berikan, dia nafkahkan kepada ininya, istrinya, maka kembalikan. Wala junaha hina idzin 'alal muslimin an yankihuhunna, dan tidak mengapa demikian pula atas muslimin untuk menikahi para wanita tersebut, walau kana lahunna azwajun fi dari syirk, meskipun mereka masih memiliki suami-suami di negeri kesyirikan. Statusnya masih nikah, yaitu ada suaminya di Darul Syekh. Walakin bisyarat an yu'tuhunna ujurahunna minal mahri wan nafaqah, tapi dengan syarat mereka harus memberikan mahar dan nafkah. Ya, tidak kemudian sembarangan. Jadi ini kamal Islam. Dinun nizam, nu demikian ada aturan, dan bukan dinul fawdha yang kacau seperti para pembaca perampok seenaknya asal menang dapat kesempatan diambil, enggak. Nah, bisa ini mentang-mentang di sini sudah enggak kasih apa enggak ini. Ini demi menjaga apa? Si wanita ini tidak kembali ke mereka karena bisa berbahaya. Maka berikan kepada mereka suami mereka tersebut mahar dan seterusnya. Kama annal muslimah la tahillu lil kafir. Ya, sebagaimana pula muslimah tidak halal bagi orang kafir. Fakadzalikal kafirah la tahillu lil muslim an yumsikaha madamat ala kufriyah. Maka begitu pula wanita kafir tidak halal bagi seorang muslim. Ini ghairu ahli kitab, kata Syekh, ya. Untuk dipertahankan selama tetap masih dalam kekufurannya, kecuali ahlul kitab, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang ahlul kitab. Dan ada khilaf yang terlalu lama, apakah ahlul kitab ini jadi ayatnya umum dulu, ya. Lahunna wala tumsiku bi isamil kafir, jangan kalian pertahankan tali ikatan, ya, pada wanita kafirah, ya, ini musyrikah, ya. Maka saat itu Umar bin Khattab menceraikan dua istrinya, ya, karena masih musyrikah, ya, diceraikan. Dan seterusnya. Nah, tapi itu jelas karena saat itu orang-orang musyrikin Mekah itu apa? Penyembah berhala, mekanisme. Nah, apakah ahlul kitab masuk? Ada yang mengatakan umum saat itu musyrikah, musyrikah kafirah dari penyembah berhala, paganisme, watani, ataukah ahlul kitab Yahudi Nasrani masuk semua, kemudian dikhususkan dengan ayat yang dibolehkan ahlul kitab, wanita ahlul kitab kepada mereka. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan tidak, ayat ini yang dilarang hanyalah musyrikah, watani, selain ahlul kitab. Yang jelas menurut dua-duanya, baik pendapat yang tadi atau yang ini, wanita ahlul kitab tidak masuk, ya, di sini aslinya. Namun di sini kondisi saat itu adalah apa yang disebutkan walihadza qal, oleh karenanya Allah mengatakan wala tumsiku bi samil kawafir, jangan kalian berpegangan mempertahankan tali akad, ya, kekafiran. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita baca wala tumsiku bi samil kawafir, terkait dengan imtihan, ya, menguji mereka, ini jadi suatu hal yang penting karena itu menjadi tolak ukur bagaimana wanita itu benar berislam, beriman ataukah tidak. Yang mana apabila diketahui mereka itu benar keislaman dan keimanannya, maka tidak diperbolehkan muslimin mengembalikan mereka ke kufar. Kalau pun datang suaminya ataupun meminta, menagih, tidak dilepas. Ya. Dan dia telah datang berhijrah, ya. Dan maka imtihan, apa yang dimaksud dengan famtahinuhunna, ya, kemudian dikaitkan fa'in adim tumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar, kalau kalian ketahui mereka mu'minat, jangan kembalikan mereka kepada kuffar. Perintah Allah famtahinuhunna, maka ujilah mereka, datang sejumlah riwayat kepada mereka terkait dengan hal ini. Ya, Mujahid, ya, dan demikian kota ada, kemudian dinukilkan juga sebagian dari Ibn Abbas. Mereka menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya ditanya dengan disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Abbas pernah ditanya, ya, Ibn Kathir menyebutkan riwayatnya, su'ila Ibn Abbas kaifa kana imtihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa, bagaimana dulu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji para wanita. Kana yamtahinuhunna billah ma kharajti min bughdi zauj wa billah ma kharajti raghbatan an ardin ila ard wa billah ma kharajti iltimasa dunya wa billah ma kharajti illa hubban lillah wa lirasulih. Ini di antara pertanyaan apa yang disebut demi Allah. Huruf ba, salah satu huruf qasam. Waw, wal ba, wat ta, ta Allah, wallah, billah, demi Allah. engkau tidak keluar dari negerimu, datang ke sini hanya karena benci dengan suamimu? Karena ada wanita yang kemudian sakit hati dengan suaminya, atau enggak tahan dengan siksaannya, atau muamalahnya, interaksinya, kemudian minggat, ya, pergi. Kemana ya? Madinah aja lah. Begitu, kayaknya baik-baik akhlaknya, barangkali ada yang bisa nolong saya. Hanya karena benci atau takut atau enggak suka, ya, dengan suaminya. Ya, sumpah demi Allah, engkau tidak berhijrah hanya karena menginginkan tempat tinggal, an ard ila ard. Demi Allah, tidaklah engkau hijrah hanya untuk mencari dunia. Demi Allah, engkau berhijrah tidak lain kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya. Dan sebagian menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, seperti apa yang disebut dinukil dari Ikrimah, ya. Yukalulah, dikatakan pada si wanita, maja abika illa hubbullah wa rasuluh. Tidak ada yang mendorong datang ke sini berhijrah kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maja abika ishq rajulin minna. Engkau bukan datang karena ada asmara terkait cinta dengan salah seorang pemuda kami, kan? Ya. Wala firar min zaujik, atau bukan karena lari dari suamimu dan yang semisal itu. Kota ada juga semisal menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu. Ma akhrajakunna nushuz, bukan yang menyebabkan engkau keluar karena engkau tidak taat suami, ya. Membangkang, ya, minggat, ya, lari dari suamimu, ya. Tidak demikian. Dan seterusnya yang semakna dengan ini yang pertama. Kemudian mendapat yang kedua, apa yang dinukil dari Ibn Abbas juga, ya. Karena imtihanuhunna an yashhadna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasul. Cukup dia disumpah bersaksi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada yang mencukupkan demikian. Dan yang ketiga, apa yang dinukil dari Aisyah, tidak cukup hanya apa-apa yang telah lalu atau yang saat itu. Kalau yang tadi kan, apa sebabmu keluar dari negeri ini? Kenapa engkau keluar? Dan yang sudah lalu atau sekarang engkau syahadat. Ini mendapat kedua. Yang ketiga, Aisyah mengatakan bahkan dia selain syahadat, dia dibaiat untuk melakukan hal-hal sesuai dengan syariat yang disebutkan di ayat setelahnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di ayat 12, ya, setelah-setelahnya, ya. Yaitu idza ja'aka ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat yubayyinaka 'ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yazina wa la yaqtulna auladahunna, dan sampai akhir ayat. Jadi nabi kalau datang kepada mu'minat yang ingin membaiatmu, maka hendaklah dibaiat untuk mereka tidak pernah berbuat syirik, ya, tidak menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah, tidak kemudian mencuri, berzina dan seterusnya. Ya, betul Allah sudah dekat, ya. Baik. Insyaallah kita skor cukupkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.